belajar dan mengajar di sosmed menjadi sesuatu yang sangat berarti. Jelajahlah sosial media, temukanlah apa yang ada di sana. Susun menjadi bagian yang menyenangkan, memberikan kita pengetahuan. Selidiki, lalu rumuskan. Hal baru didapatkan, ajarkan pada sesama. Maka sosmed akan menjadi ladang yang membahagiakan. Karena menjadi tempat kita belajar sekaligus mengajar tanpa garis tepi, tanpa batas waktu. Bukankah itu luar biasa? Sama seperti ketika ia menjadi alat durhaka menebar rasa benci, korban berjatuhan dan mengerikan. Mengapa tak belajar dan mengajar yang berarti, yang memberi inspirasi, yang memberi arah dalam kehidupan ini lewat sosmed? Karena itu, mari sebagai orang merdeka, kita merumuskan bersama. Membangun semangat dalam gairah, belajar, mengajar di sosmed. Sehingga komunikasi bisa tercapai, saling mempengaruhi untuk hidup penuh arti, bukan penuh benci. Camkan supaya Anda bisa menikmati arti kebahagiaan dan tidak terjebak dalam perangkap zaman. Bertandinglah, tiada henti, belajar dan mengajar dengan senang hati. Maka sosmed akan menjadi lapangan yang berarti. Bersama saya, Bigman Sirait.